bisa tahu itu. Dan tak perlu kau katakan lagi, karena ku sudah mengerti, dan inilah jawabanku. Aku memang tak sempurna, tapi aku bisa menahan diriku ini dari amarah. Ku katakan cinta.